serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Ini ikat kepala yang Aki temukan dulu, nak. Oh, ikat kepala ini mirip dengan ikat kepala yang pernah dipakai Paman Dajalu kita. Ah, benarkah Paman Dajalu kita pembunuhnya? Kalau memang benar, jadi semua dalang dari rencana-rencana jahat ini adalah mereka. Ya, Nini Suripati dan Paman Dajalu kita. Rana Soka, kenapa kau diam? Apakah kau mengenal siapa pemilik ikat kepala itu? Tidak, Ki. Sayang sekali. Peristiwa itu sudah cukup lama. Rasanya sulit kalau sampai sekarang Aki masih mau mencari pembunuh itu, Ki. Oh, tidak, nak. Untuk apa Aki mencari pembunuh itu? Apa yang Aki andalkan? Aki menyimpan ikat kepala itu hanya ingin tahu siapa pemiliknya. Ya, sulit memang untuk mengetahui sesuatu yang sudah terjadi cukup lama. Aki sudah rela menerima nasib yang seperti ini, nak. Dan mungkin ini semua sudah menjadi suratan yang maha agung. Iya, Ki. Yang penting sekarang bagaimana kita, Ki. Apakah kita sanggup atau tidak menerima cobaan ini? Semua toh yang mengatur yang maha agung. Oh, iya. Ngomong-ngomong, kau sebenarnya tinggal di desa mana, nak? Saya masih tinggal di desa Kertasari, Ki. Oh, jadi kau masih tinggal di desa itu? Iya. Desa itu dulu mempunyai banyak kenangan untuk Aki dan juga adik Aki. Iya, hanya sekarang semua itu tinggal kenangan saja. Aki pikir sejak peristiwa terbunuhnya adik Aki itu, ayahmu sudah pindah ke desa lain. Sekarang ibumu sendiri bagaimana? Apakah masih ada? Ada, Ki. Tapi ibu saya seolah-olah tidak pernah mau peduli dengan anak-anaknya. Kami berdua seperti bukan anak kandungnya saja, Ki. Ibu tidak mau peduli apa yang tengah kami lakukan. Oh. Ibu lebih mementingkan kesenangannya sendiri, Ki. Ya. Semuanya berubah setelah ayah kami meninggal. Oh, kasihan sekali kalian. Ya, untungnya kami bukanlah anak-anak yang mudah putus asa dengan keadaan, Ki. Kami berdua berusaha menerima kenyataan ini, sekalipun terasa pahit sekali. Syukurlah kalau kau dan adikmu itu bisa menerima kenyataan pahit ini. Karena segala sesuatu memang harus dilandasi dengan ketabahan dan kesabaran. Lalu apakah kau sudah pikirkan benar untuk menjadi murid Nyai Kemang Hitam? Apalagi yang harus saya pikirkan, Ki? Keadaan kami berdua sekarang sedang terjepit. Lagi pula, apalagi yang harus saya ragukan? Nyai Kemang Hitam orang hebat. Tidak ada salahnya kalau saya menuntut ilmu padanya, Ki. Ya, kalau mau dilihat dari kehebatannya, Nyai Kemang Hitam memang orang yang mumpuni. Benar, Ki. Tapi apakah kau tidak merasakan kekejamannya? Sungguh mengerikan sekali tadi. Hanya sekali tebas saja, beberapa orang musuhnya tadi roboh. Dan yang membuat Aki takut melihat kejadian itu, pedang itu seolah-olah menyedot tubuh dari para korbannya. Mayat-mayat itu meleleh dengan sangat mengerikan. Untunglah warga desa ini tidak ada yang melihat peristiwa tadi. Seandainya ada yang menyaksikan, Aki-Aki, mereka semua pasti menjerit ketakutan. Ya, pedang itu kelihatan sebuah pedang pusaka yang hebat, Ki. Sepertinya pedang itu mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Tapi, biar bagaimana rasanya, saya tidak bisa pergi tempat ini, Ki. Saya memang sedang butuh perlindungan Nyai Kembang Hitam. Ya, itu terserah kamu. Kalau memang ingin tetap menjadi murid Nyai Kembang Hitam, hanya pesan Aki ya, tuntutlah yang baik-baik saja dari Nyai Kembang Hitam itu. Jangan sampai hal yang jahat pun kau tuntut juga. Biar kuatnya sampai manapun kejahatan itu, pasti suatu saat akan hancur. Iya, Ki. Tapi ingat, sebaliknya kebaikan akan terus hidup dan dikenang di sepanjang masa. Terima kasih, Ki, atas nasihat Aki. Saya akan mengingat selalu nasihat Aki. Aku juga mendoakan agar semua masalah yang sedang kau hadapi ini akan segera berakhir. Iya, Ki. Setelah beberapa saat keduanya berbicara, Aki Jambe pun segera bangkit dari tempat duduknya. Tapi ia belum mau melangkah ke pondoknya. Aki Jambe masih memandang wajah Klan Soga. Ia sepertinya masih mengenang orang yang pernah dikenalnya. Dan kenangan itu seolah-olah tidak pernah sirna dari ingatannya. Oh, anak ini wajahnya tidak jauh berbeda dengan wajah almarhum ayahnya. Ia pun nampak baik. Kalau saja Uun Kurniasih tidak mengalami nasib yang buruk, mungkin ia kini akan hidup tentram bersama Soka Tunggal. Soka Tunggal, Soka Tunggal. Ki, Aki melamun? Masih ada yang Aki pikirkan? Tidak, tidak. Aki hanya ingin memberikan ini padamu. Peganglah ikat kepala ini. Yeah. Rasa-rasanya kalau Aki yang memegangnya, percuma juga. Toh sampai sekarang, Aki tidak pernah tahu siapa pembunuh itu. Simpanlah ini, nak. Barangkali kau nanti yang bisa menemukan siapa pemilik dari ikat kepala ini. Apakah Aki sudah tidak ingin menyimpan ikat kepala ini? Oh, tidak. Sekarang untuk apa lagi aku simpan? Semuanya toh sudah berlalu. Peganglah olehmu, nak. Iya, baiklah, Ki. Saya akan menyimpan ikat kepala ini. Barangkali suatu saat saya bisa mengetahui siapa pemiliknya. Nak Kelana. Iya. Aki tinggal dulu ya. Aku merasa bersalah pada Nyai Kembang Hitam. Aku telah mengecewakannya. Kenapa aku jadi tidak mampu melawan orang itu? Aku bingung, Wiatsi. Apakah kau memikirkan Kelana Soka? Pemuda itukah yang membuatmu tenang? Tidak. Jangan kau sebut lagi nama Kelana Soka. Aku tidak mau Nyai Kembang Hitam marah padaku hanya karena seorang laki-laki. Aku tidak pernah memikirkan laki-laki itu, Wiatsi. Kau jangan berdusta, Ningrum. Aku melihat sesuatu dari pancaran wajahmu dan juga cara bicaramu. Jujur saja, apakah kau menyintai Kelana Soka? Wiatsi, jangan keras-keras. Nanti Nyai Kembang Hitam mendengar dan kau pasti akan kena hukuman lagi. Kau keterlaluan, Wiatsi. Kenapa kau katakan bahwa aku menyintai Kelana Soka? Loh, aku tidak menuduhmu kau menyintai Kelana Soka. Aku hanya bertanya, apakah kau menyintai dia? Kalau memang tidak, kau tidak perlu marah, Ningrum. Habis kau keterlaluan. Aku tidak tenang karena aku sedang memikirkan sesuatu, bukan memikirkan dia. Baiklah, aku minta maaf. Ya, dulu pun aku pernah berbuat kesalahan seperti yang kau alami sekarang. Tentunya kau pun masih ingat dengan Riswara, bukan? Iya. Tapi aku jujur dalam hal ini. Aku mengakui bahwa aku menyintai Riswara. Semua itu akhirnya berakhir dalam kesendirian lagi. Aku hanya menyarankan kau, Ningrum, kalau kau memang sedang terpikat oleh seseorang, entah itu siapa, usahakanlah agar kau bisa menahan hatimu. Jangan sekali-kali kau mencoba untuk membuat kesalahan. Iya, aku paham. Di perguruan ini kita memang tidak bisa berbuat semau kita. Kita dibatasi oleh peraturan yang ketat. Menyintai seorang atau mempunyai kekasih sudah merupakan pelanggaran yang paling berat. Entahlah, Wiyatsi, apakah aku sedang jatuh cinta atau tidak? Aku tidak tahu. Yang jelas tiba-tiba saja hatiku jadi bimbang menjadi murid Nyai Kembang Hitam. Aku ingin sekali merasakan kembali belayan dari seorang pria, seorang kekasih. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba aku jadi seperti ini. Wiyatsi, dulu memang aku membenci laki-laki. Aku rasa kau pun begitu. Tapi setelah aku pikirkan masak-masak, tidak selamanya kita harus membenci laki-laki, dan tidak selamanya kita harus sendiri. Sang Hyang Agung menciptakan makhluknya selalu berpasang-pasangan. Ada langit dan ada bumi, ada siang dan juga ada malam. Begitu juga dengan kita, Wiyatsi. Apakah selamanya kita akan begini dan begini terus, Wiyatsi? Ningrum, aku mengerti. Tapi sebaiknya lupakan saja tentang laki-laki. Bukankah kau pun tahu kita tidak bisa berbuat sesuai keinginan kita, apalagi menyintai seorang laki-laki? Aku masih ingat ketika kau memukulku dengan sebuah kayu sebanyak 50 kali karena aku telah berbuat salah. Sejak itulah aku merasa bahwa aku memang harus melupakan semua impianku tentang ingin menyintai laki-laki. Sekali lagi, lupakan saja, Ningrum, kalau kau ingin hidup tenang dan tidak ingin menerima hukuman yang berat dari Nyai Kembang Hitam. Iya, aku memang harus melupakan semua impianku, dan aku akan berusaha untuk tidak memimpikan seorang laki-laki. Memang menyakitkan, tapi kita mau bagaimana lagi, Ningrum? Ningrum hanya menunduk sedih. Ia tidak tahu harus bagaimana mengatasi perasaannya sendiri. Sementara itu Kelana Soka yang masih duduk di tempatnya semula, ia pun kelihatan termenung. Oh, aku telah berbuat salah padanya hingga dia dihukum oleh Nyai Kembang Hitam. Oh, kasihan kau, Ningrum. Aku harus menemui dia sekarang. Aku mau tahu bagaimana keadaannya. Tapi, apakah aku boleh menemuinya? Aku tidak mau tahu. Boleh atau tidak boleh, aku harus menemuinya. Dengan perasaan yang khawatir, Kelana Soka terus melangkah ke pondok di mana Ningrum dan Wiyatsi berada. Hatinya berdebar-debar. Ia khawatir akan diusir karena kesalahannya. Bagaimana seandainya Nyai Kembang Hitam tahu aku mendekati pondok kaum wanita? Apakah aku akan dihukumnya? Kenapa aku harus takut? Aku toh tidak ingin membuat masalah. Aku hanya ingin minta maaf atas kesalahanku dan ingin melihat bagaimana keadaannya. Nah, itu dia, Ningrum. Dia bersama Wiyatsi. Akan kudekati. Wiyatsi, Kelana Soka kemari. Mau apa dia? Apakah dia belum mengerti kalau laki-laki tidak boleh datang dan berkunjung ke tempat wanita? Wiyatsi, Ningrum. Ningrum, bagaimana dengan tanganmu? Tidak apa-apa, besok juga sudah sembuh. Syukurlah, aku minta maaf, Ningrum. Aku telah membuat kau terluka dan dihukum. Minta maaf? Ya. Aku tidak pernah merasa bahwa kau telah berbuat salah padaku. Jangan begitu, Ningrum. lupakanlah. Aku minta sekarang juga kau tinggalkan pondok ini. Jangan buat masalah lagi. Aku tidak mau Nyai Kembang Hitam nanti marah lagi padaku. Pergilah. Di sini pondok wanita. Laki-laki tidak pantas ada di sini. Ningrum, aku kemari tidak bermaksud buruk. Aku kemari hanya ingin bertemu kau. Ingin melihat bagaimana keadaanmu. Dan juga ingin minta maaf. Sudah kukatakan, tak ada yang perlu dimaafkan. Aku tidak merasa bahwa kau telah bersalah padaku. Mengenai keadaanku, ya, seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja. Nah, sekarang juga aku minta segeralah tinggalkan tempat ini sebelum Nyai Kembang Hitam mengetahui kau ada di sini. Kalau aku tidak mau pergi, lalu apa yang akan kau lakukan? Aku akan berteriak agar Nyai Kembang Hitam tahu, kemudian menghukummu lagi. Kelana, pergilah. Aku harap kau mengerti. Dan kukira kau pun paham dengan peraturan di perguruan Kembang Hitam ini. Baiklah, maafkan aku. Kalau kehadiranku di sini telah membuat hati kalian berdua tidak tenang. Permisi. Oh, Kelana Soka, maafkanlah aku. Aku sebenarnya ingin sekali berbicara denganmu dan berkata bahwa aku memaafkanmu. Oh, Kelana Soka. Melihat Kelana Soka pergi dengan perasaan kecewa, Ningrum hanya bisa menundukkan kepalanya. Ia biarkan Kelana Soka pergi melangkah dengan kontai. Dan ketika ia tengadahkan kepalanya menatap kemana Kelana Soka melangkah, wajahnya pun telah basah dengan air mata yang menetes. Kenapa kau menangis, Ningrum? Apakah kau kecewa dengan kata-katamu sendiri atau menyesal? Tidak, aku tidak kecewa ataupun menyesal. Tapi apakah benar yang kulakukan tadi? Menerima kedatangannya dengan wajah yang sinis, sementara hatiku sangat bertentangan sekali dengan apa yang kukatakan. Ya, memang harus begitulah sikap kita. Sekalipun salah menurut kita, kalau memang hal itu harus kita lakukan, lalu kita harus bagaimana? Ningrum, rasanya sudah jelas sekali di mataku bahwa kau menyintai Kelana Soka. Aku ingin kejujuranmu. Iya, baiklah. Aku memang tidak perlu menyembunyikan perasaanku sementara kau telah mengetahuinya. Iya, aku memang menyintai Kelana Soka karena aku pikir ia seorang laki-laki yang baik. Dan aku merasa ia sangat mirip sekali dengan laki-laki yang pernah kucintai. Tapi perasaanku malam ini tentang menyintai seorang laki-laki rasanya telah berakhir. Seperti yang telah aku katakan, bahwa aku melupakan semua impian-impianku dan berusaha untuk tidak bermimpi tentang seorang laki-laki. Ya, selama kita masih berada di perguruan ini dan masih ingin mengabdi pada Nyai Kembang Hitam, semua itu atau perasaan-perasaan tentang menyintai seorang laki-laki memang kita harus akhiri. Kalau tidak, maka kita sendiri yang akan rugi. Ya, hanya cara itulah yang harus kita lakukan, Ningrum. Pendam sajalah semua perasaanmu tentang Kelana Soka, seperti apa yang pernah kulakukan pada Riswara. Iya, lihat sih. Nah, ayo kita ke sana. Hapuslah air matamu. Kalau Nyai Kembang Hitam tahu kau menangis, beliau pasti menghukummu. Iya. Iya. Malam semakin jauh meninggalkan lengkingan jangkrik-jangkrik batu. Dan udara dingin telah mencengkeram desa-desa yang berada di bawah kaki Gunung Salak. Sementara itu di Desa Kertasari, tepatnya di sebuah rumah yang nampak kelihatan lumayan besarnya, nampak Nini Suripati kelihatan gelisah menunggu seseorang. Wajahnya yang tua dengan kerut-kerut yang ketara jelas kelihatan bergerak-gerak, menandakan ia sedang marah. Manusia bodoh. Sejak tadi kutunggu-tunggu tidak juga muncul. Aku paling tidak sabar menyelidiki sesuatu dengan waktu yang lama. Apakah hanya dengan melihat sekilas saja tidak bisa, goblok? Ugrawi! Iya, guru. Cepat kemari. Saya, guru. Aku penasaran sekali menunggu Dajjal Lukita. Aku mau tahu lebih jelas tentang manusia yang bernama Nyai Kembang itu. Apa saja yang kau ketahui tentang dia? Saya tidak mengetahui banyak tentang dia, Guru. Tapi yang jelas, dia seorang wanita setengah tua yang hebat. Pedang yang disandangnya pun kelihatan pedang pusaka yang luar biasa. Pedang itu seolah-olah mempunyai nafas ketika berada di tangan Nyai Kembang Hitam. Cuma sekali babat saja, pedang itu mampu menghisap darah dan nyawa lawannya. Teman-teman pun tewasnya dengan cara yang menyedihkan, Guru. Tubuhnya meleleh, seakan-akan dicengkram oleh racun yang ganas. Iya, hanya itu yang saya ketahui, Guru. Bang! Seranganmu tentang dia seolah-olah menurunkan kehebatanku. Sekali lagi aku mau tanya, siapa yang paling hebat antara aku dengan dia? Hah? Apakah kehebatan tongkatku pun tak ada artinya bila dibanding dengan pedangnya? Entahlah, Guru. Saya belum tahu mana yang hebat antara pedang Nyai Kembang Hitam dengan tongkat yang Guru miliki. Karena saya belum tahu sampai sejauh mana kehebatan tongkat Guru. Bocah goblok! Jadi selama kau menjadi muridku, kau belum tahu sampai di mana kehebatan tongkatku? Sini, ayo kita keluar dari rumah ini. Aku akan memperlihatkan padamu bahwa tongkat gurumu ini akan jauh lebih hebat dari pedang milik wanita goblok itu. Ayo, cepat kita keluar. Iya, Guru. Dengan perasaan marah yang tinggi, Nini Suripati menyeret Ugrawe keluar rumahnya. Baju Ugrawe nampak sedikit tersingkap karena tarikan lengan gurunya. Sesampainya di luar, Nini Suripati melihat seekor kucing sedang memakan sesuatu. Kau lihat kucing itu? Iya. Nah, aku akan menunjukkan padamu tentang kehebatan tongkatku ini. Ambil kucing itu dan lemparkan ke atas. Guru, kucing itu sedang... Ambil kucing itu, kataku. Jangan membantah. Di perguruan alap-alap hidung ini, kalian tidak diajarkan untuk menjadi murid yang mudah kasihan pada musuh dan mudah lemah melihat orang tidak berdaya. Lakukan apa yang kuperintahkan tadi. Cepat! Iya, Guru. Bagus. Sekarang kau lempar kucing itu ke atas seperti yang kuperintahkan tadi. Lakukan, cepat! Iya, Guru. Kucing itu dilempar ke atas cukup tinggi oleh Ugrawe. Nini Suripati yang melihat kucing itu sudah berada di udara, ia segera melompat sambil menghantamkan tongkatnya ke tubuh kucing itu. Terdengarlah cerikan kucing itu melengking dengan sangat mengerikan. Dan yang lebih menakutkan, tubuh kucing itu lenyap seketika. Seakan-akan daging dari tubuh kucing itu semburat kemana-mana. Yang tinggal pada tongkat Nini Suripati hanya darah kucing itu. Tapi setelah itu darah itu lenyap entah kemana. Nah, kau lihat tadi, apakah kehebatan pedang Nyai Kembang Hitam mampu seperti itu? Seperti tongkat yang kumiliki ini? Iya, Guru. Ternyata tongkat Guru lebih hebat dari pedang itu. Saya yakin Guru mampu melawannya dan mampu membuatnya tak berdaya. Nini Suripati memang tidak ada tandingannya di wilayah Gunung Salak ini. Dan aku tak akan membiarkan siapapun yang berani jual laga di wilayah yang akan kukuasai, termasuk Nyai Kembang Hitam. Ya, kau telah membuat aku kecewa. Aku merasa dihina olehmu. Lihat saja nanti, tubuhmu akan dibuat hancur seperti tubuh kucing itu. Guru, apakah Guru nanti akan melawan Nyai Kembang Hitam? Iya, aku akan membinasakan manusia semua. Aku akan mengadu jiwa dengannya. Kelihatannya kau meragukan kemampuanku, Grawe. Tidak, Guru. Saya percaya pada Guru bahwa Guru mampu membuatnya kalah. Guru, lihat, bukankah itu Ki Dajjal Lukita? Nini. Kenapa kau dajah? Nini. Kemana tiga orang anak buahmu itu? Lebih baik kita bicara di dalam saja, Nini. Nanti akan kujelaskan di sana. Adipati dan Ugrawe mengikuti langkah Kijaya Lukita yang melangkah ke dalam. Nini Suripati kelihatan penasaran melihat Kijaya Lukita muncul dengan wajah yang ketakutan. Setelah sampai di ruangan dalam, Kijaya langsung duduk di sebuah bangku dengan lelahnya. Ternyata benar apa yang dikatakan Ugrawi dan Bajul. Nyai Kembang Hitam memang orang yang hebat. Hampir saja tadi aku menjadi korban dari ganasan pedangnya, Nini. Aku merasa tidak sanggup. Iya, bodoh sekali kau, Daja. Bukankah tadi kau bilang bahwa kau hanya ingin menyelidiki saja? Tapi kenapa kau katakan bahwa kau tidak mampu melawannya? Apakah kau memang sengaja ingin mendahuluiku untuk melawannya? Bukan, Nini. Bukan, sungguh, Nini. Saya semula memang ingin menyelidikinya saja dengan mengintai dari sebuah pohon, Nini. Tapi ketika saya tengah mengintai Nyai Kembang Hitam dan orang-orangnya, salah seorang muridnya telah mengetahui tempat persembunyian saya, Nini. Goblok, kau dengan kalahnya. Kau menghadapi wanita itu sama saja menjatuhkan martabatku, harga diriku. Sudah berapa orang dari pihakku tak mampu melawan Nyai Kembang Hitam? Apakah ini tidak memalukan? Tadi kau bilang salah seorang muridnya. Apakah orang-orang yang dibawanya adalah murid-muridnya, Daja? Iya, Nini. Nyai Kembang Hitam datang ke desa itu bersama murid-muridnya, Nini. Ternyata dia seorang guru juga. Bagus kalau begitu. Nanti aku akan bawa murid-muridku untuk menantangnya, dan dia akan berhadapan dengan ku. Lalu kemana tiga orang anak buahmu itu, Daja? Mereka tewas semua, Nini. Pedang cukup. Aku tidak butuh penjelasanmu tentang pedang itu. Aku sudah tahu. Lalu bagaimana menurutmu tentang Nyai Kembang Hitam itu? Apakah besok atau hari ini juga dia kita robohkan? Jangan, Nini. Jangan. Kita harus mempunyai persiapan yang matang. Kita jangan sembarangan, Nini. Kalau Nini, mungkin aku percaya Nini sanggup melawannya. Tapi murid-murid Nini, kepandaiannya murid-murid Nini sangat jauh berbeda dengan murid-muridnya Nyai Kembang Hitam. Mereka rata-rata sangat tajam sekali panca inderanya, Nini. Harap. Aku sebenarnya sangat penasaran sekali, Daja. Aku mau tahu sampai di mana kehebatannya dan kehebatan murid-muridnya. Menurutmu aku harus bagaimana? Menurutku nanti kita bicarakan lagi masalah Nyai Kembang Hitam ini lebih jauh, Nini. Kita harus mempunyai persiapan yang baik untuk mengusirnya atau melumpuhkannya kalau perlu. Dan masalah Nini mau mengetahui siapa Nyai Kembang Hitam itu. Besok malam kita bisa menyelidikinya kembali, Nini. Baiklah. Untuk malam ini aku berusaha bisa menahan amarahku. Tapi nanti siapa Nyai Kembang Hitam dan bagaimana kemampuannya, maka ia akan kubinasakan. Aku memang tak akan bisa tenang selama manusia yang bernama Nyai Kembang Hitam itu masih bercokol di wilayahku. Dia harus segera disingkirkan. Dengan menekankan tongkatnya ke lantai, Nini Surati melangkah masuk ke dalam kamar khususnya. Sementara Kijaya Lukita sendiri masih duduk dalam keadaan letih. Thank you. sekali dengan Ningrum. Maksud kedatanganku padahal hanya ingin minta maaf, tidak lebih dari itu. Tapi ia telah mengecewakan aku. Ya, aku kecewa sekali. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Nyai Kembang Hitam hingga ia tega membuat peraturan yang tidak masuk di akal? Bukankah hal yang lumrah kalau seorang wanita berbicara dengan lawan jenisnya, apalagi tidak melakukan hal-hal yang tercela? Aku tidak bisa terkurung oleh peraturan-peraturan yang seperti ini. Aku harus segera meninggalkan perguruan Kembang Hitam, apapun resikonya. Mengenai Waraki nanti, biarlah ia berada di sini. Yang penting, ia sudah mendapatkan tempat yang tenang. Rasanya aku tidak bisa menerima peraturan yang aneh ini. Apakah karena Nyai Kembang Hitam pernah terluka, lantas ia ingin memberikan sugesti pada setiap kaumnya? Kalau memang demikian, ini sama saja melampiaskan kekecewaannya pada orang lain. Mempunyai pikiran macam apa sebenarnya Nyai Kembang Hitam itu? Haruskah aku bicara pada Waraki nanti tentang rencanaku meninggalkan perguruan ini? Seandainya aku tidak bicara padanya, mungkin ia akan kehilangan dan ia pasti akan mencariku. Lebih baik aku memang harus bicara padanya. Aku kasihan kalau sampai terjadi apa-apa terhadapnya. Kakang Telana? Waraki nanti. Kelihatannya Kakang termenung. Apakah Kakang sudah melihat bagaimana keadaan Ningrum? Sudah, ia baik-baik saja. Kenapa? Tidak Kakang. Seharusnya tadi Kakang mengerti kalau di perguruan ini wanita tidak boleh berdua di tempat yang sepi bersama seorang laki-laki, Kakang. Aku tahu Kakang tidak bermaksud apa-apa, apalagi untuk berbuat yang tidak-tidak. Tapi seharusnya Kakang pahami peraturan itu, Kakang. Aku sangat memahami peraturan itu. Tetapi setidak-tidaknya Nyai Kembang pun harus mengerti perasaan murid-muridnya, Wara. Peraturan macam apa ini? Jangan bicara keras-keras. Nanti Nyai Kembang mendengarnya, Kakang. Aku tidak peduli. Belum lama aku tinggal di sini, tapi tiba-tiba aku jadi muak. Aku merasa terkekang sekali, Wara. Wara, aku ingin bicara sesuatu padamu. Aku harap kau mengerti. Bicaralah, Kakang. Barangkali Kakang mempunyai sebuah ganjalan di hati Kakang. Baik, aku akan bicara, tapi aku harap kau mengerti, Wara. Aku berniat meninggalkan kau sendiri perguruan ini, Wara. Maksud Kakang? Ya, aku akan pergi. Untukku sebagai seorang laki-laki, merasa tidak cocok tinggal di perguruan Kembang Hitam ini, Wara. Seperti yang kukatakan bahwa aku merasa terkekang. Lalu, Kakang akan pergi kemana? Aku ingin berpetualang saja, Wara. Sebenarnya selama ini yang kupikirkan hanyalah keselamatanmu. Tapi karena sekarang kupikir kau telah mendapatkan tempat perlindungan yang baik, maka tak ada salahnya kalau aku pergi. Aku harap kau mengerti, Wara. Begitu tegakkah Kakang meninggalkan aku sendiri ya? Di tempat ini aku tak ada tempat untuk mengadu Kakang selain pada Kakang. Kalau Kakang pergi, lantas aku akan mengadu pada siapa untuk melepas kesedihanku, Kakang? Dan aku akan menjadi sebatang kara. Kau tak akan sebatang kara, Wara. Di perguruan Kembang Hitam ini bukan hanya kau dan aku, tetapi banyak yang lain. Dan aku lihat banyak sekali murid-murid wanita yang bisa kau jadikan kawan akrabmu, seperti Ningrum atau Yatsi. Aku mengerti, Kakang. Tapi keadaanku tak berbeda dengan Kakang. Kalau Kakang merasa bahwa aku sudah mendapat tempat perlindungan yang baik, lantas Kakang sendiri bagaimana? Aku tidak tega melihat Kakang nanti dikejar-kejar oleh mereka. Mereka pasti akan mencari kita, Kakang. Di tempat ini saja kita masih dikejar-kejar, apalagi di tempat lain. Aku tidak akan berada di wilayah ini, Wara, atau dekat dengan kaki Gunung Salak ini. Tetapi aku akan pergi jauh, mungkin jauh sekali. Aku ingin menuntut ilmu lebih dalam lagi. Seandainya berhasil, baru aku akan kembali. Wara, kau mau mengerti kan dengan maksudku ini? Baiklah, kalau kakang masih bersikeras untuk pergi juga. Tapi aku minta, jangan hari ini atau besok kakang. Aku minta, lusa kau baru pergi. Dan permintaanku yang kedua, aku minta kakang menemaniku ke rumah ibu. Aku ingin sekali bertemu ibu. Pulang ke rumah ibu maksudmu? Iya kakang, kenapa? Tidak Wara, tidak. Rasanya berat sekali kalau aku harus bertemu dengan ibu. Aku tidak bisa bertemu dengannya Wara. Aku sudah terlalu sakit menerima perlakuannya. Kalau kakang merasa berat untuk mengantarkan aku dengan alasan kakang tidak ingin bertemu dengannya, aku juga tidak bisa membiarkan kakang meninggalkan aku. Aku tidak setuju kalau kakang pergi. Wara Kinanti, kenapa kau harus bersikap demikian Wara? Kakang sendiri bagaimana? Apakah kakang pun tidak bersikap begitu? Aku tahu kakang membenci ibu, tapi kakang harus mengerti. Biar bagaimanapun keadaan ibu, ia tetaplah ibu kita, kakang. Sekalipun dia tidak mau memperhatikan kita? Iya, sekalipun beliau tidak mau memperhatikan kita. Gila. Apanya yang gila? Justru anaknya yang gila kalau ia tidak mau menghormati ibu kandungnya sendiri. Kita tak akan lahir tanpa ibu, kakang. Dan dia pula yang memberikan air susu, mempertaruhkan nyawa ketika melahirkan kita. Lalu kenapa kita tidak mau menghormatinya sedikit pun, kakang? Kenapa, kakang? Apakah karena ia telah mengacuhkan kita, tidak mau memperhatikan kita? Atau karena menduga bahwa ibulah yang mendalangi kematian ayah, begitu, kakang? Aku tetap akan tak setuju kalau kakang tidak mau menemani aku untuk menemui ibu. Baik, baik Wara. Aku mau menemani. Tapi bagaimana kalau kehadiran kita di rumah ibu nanti tidak diperdulikannya? Bagaimana Wara? Kalau kenyataannya begitu, barulah kita segera pergi. Sebaiknya kakang jangan dulu berprasangka yang tidak-tidak. Lalu bagaimana caranya kakang meninggalkan perguruan ini? Apakah kakang akan bicara pada Nyai Kembang Hitam, atau kakang akan sembunyi-sembunyi? Mungkin aku akan pergi secara sembunyi-sembunyi Wara. Kalau secara terang-terangan, ya, kalau secara terang-terangan aku bicara padanya, aku rasa tak diizinkan, Wara. Di perguruan ini bukan hanya wanita saja yang terikat, tapi laki-lakinya pun demikian. Dan menurut pengamatanku selama ini, di perguruan Kembang Hitam ini, laki-laki seolah-olah tidak mempunyai banyak arti, kecuali hanya sebagai pelengkap, Wara. Kalau nanti mereka tahu kakang pergi secara sembunyi-sembunyi, kemudian kakang dikejarnya, bukankah itu sama saja kakang menjadi pelarian untuk yang kedua kalinya? Biarlah. Sekalipun aku akan menjadi pelarian dari perguruan Kembang Hitam, aku percaya orang-orang Kembang Hitam tak akan sesadis orang-orang Nini Suripati. Wara, ya, kakak. Aku rasa sekarang sudah cukup. Sudah saatnya kau istirahat. Aku belum ngantuk, kakak. Aku tahu. Aku tahu kau belum ngantuk. Tapi sebaiknya kau kembali saja ke pondokmu, Wara. Aku khawatir Nyai Kembang Hitam nanti marah. Kalau tadi hukuman yang diberikan padaku hanya segitu, aku rasa hukuman itu belum seberapa, Wara. Mungkin Nyai Kembang Hitam bisa menghukumku lebih berat lagi. Tapi aku kan adikmu, kak. Nyai Kembang Hitam mungkin tahu kau adikku. Tapi kalau ia mau marah, mungkin ia pun tak akan memandang siapa kau di matanya. Iya. Baiklah, kakang. Aku akan ke pondokku. Tapi kakang pun harus mengerti. Jangan membuat masalah lagi. Biar bagaimanapun, aku tidak enak kalau melihat kakang dihukum. Iya. Wara Kinanti kemudian melangkah meninggalkan Klana Soka sendirian. Klana Soka hanya menunduk sedih. Banyak sekali yang harus ia lakukan. Sementara itu di pondok Nyai Kembang Hitam, nampak Nyai Kembang Hitam duduk di samping anaknya yang sedang tidur. Ia tatap wajah anaknya yang mulai dewasa. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa ia lupakan. Tidak terasa, ini anakku mulai dewasa. Ia tumbuh dalam suasana yang tidak menentu. Ya, banyak sekali perjalanan panjang yang secara tidak sadar ia ikuti. Kalau kupandangi wajahmu, seolah-olah wajah kakak Saka, ayahmu, tidak pernah pergi dari pikiranku. Jika kau telah tumbuh menjadi seorang pemuda nanti, Aku tidak boleh mewarisi sifat ayahmu yang sombong dan tidak mau mengerti. Aku harus menjadi anak yang sepenuhnya berbakti padaku. Kasihan Kona. Aku tidak pernah merasakan mempunyai teman yang sebaya denganmu. Di sini ada beberapa anak yang sebaya denganmu, tapi mereka kelihatan tak berani datang ke pondok ini. Mungkin orang tua mereka telah melarangnya. Dulu kau mungkin sedikit terhibur dengan Caro dan Liman, gajah-gajah kesayanganmu. Tapi sekarang, oh, kasihan kau. Ibu merasa bersalah sekali padamu. Tapi ini semuanya sebenarnya gara-gara Kakang Saka. Ya, gara-gara Kakang Saka Pak Wakuna. Laki-laki itu memang harus diberi pelajaran. Aku tidak peduli siapa dia. Mungkin sekarang ia sedang bersenang-senang dengan perempuan lain. Ia merasa tenang tanpa aku di sisinya. Ia tidak mau lagi memikirkan bagaimana keadaan anaknya. Dengan perasaan yang sedih dan terkadang geram jika mengingat bekas suaminya, Anting Wulan masih terus berbicara dalam hatinya. Ia belai rambut anaknya yang nampak tertidur pulas di sampingnya. Tidak terasa, air matanya menetes membasahi pipinya. Kayan, anakku yang pertama dan yang sangat aku cintai. Ya, aku tidak mungkin mempunyai seorang anak lagi. Dan aku tak akan mau lagi mempunyai kekasih atau suami. Hatiku sudah cukup terluka dengan sikap Kakang Saka. Kayan, ya, aku harus memberikan nama tambahan di belakang nama panggilannya. Manggala atau Pertama. Ya, anak pertama. Kayan Manggala. Oh, benar, nama itu sangat cocok sekali untuknya. Kayan Manggala. Anting Wulan atau Nyai Kembang Hitam tampak senang sekali setelah ia menemukan sebuah nama di samping nama depan anaknya. Manggala, artinya anak pertama, atau boleh diartikan dengan arti yang lain, yaitu bahagia. Setelah mendapatkan nama tambahan untuk anaknya, Nyai Kembang Hitam kemudian mendungi kening anaknya dengan penuh kasih sayang. Jadilah kau anak yang cerdas dan mau berbakti pada ibumu. Aku ingin kau menjadi anak yang berguna untukku dan untuk perguruan ini. Kalau ibumu banyak menderita dan susah, maka kau tidak boleh seperti ibumu. Kau harus bahagia sesuai dengan namamu, Manggala. Nah, tidurlah yang tenang. Ibu akan terus di sampingmu, nah. Siapa yang telah menutupi tubuhku dengan kain ini? Jangan-jangan ada orang yang telah masuk ke pondok ini. Kurang ajar. Aku tidak terima. Walaupun niatnya ingin berbuat baik padaku, aku rasa yang berbuat ini adalah seorang laki-laki. Lancang sekali perbuatannya. Melihat pintu kamarnya terbuka, Anting Wulan segera bangkit dari tempat tidurnya. Tapi tiba-tiba ia terkejut setelah melihat orang yang membuka pintu kamarnya itu. Kayan, ibu sudah bangun. Ibu, tadi Kayan lihat tidurnya pulas sekali. Oh iya, ibu semalam tidurnya sudah larut malam. Oh, pantas. Tadi pagi, ketika Kayan bangun, ibu Kayan selimuti saja dengan kain itu. Kayan takut ibu kedinginan. Ah, jadi Kayan yang menyelimuti ibu dengan kain ini? Anakku. Kenapa ibu memeluk Kayan? Ibu sayang sekali sama kamu, nak. Kau baik sekali pada ibu. Tidak kusangka dia sudah mempunyai budi pekerjaan baik. Ibu, sebaiknya mandi dulu biar tubuh ibu segar dan tidak ngantuk lagi. Bisa saja kok, Kayan. Siapa yang mengajarimu kalau kita sudah mandi, tubuh kita akan segar? Kakek Wir, ya. Oh, ya? Kayan, semalam ibu berpikir tentang pemberian nama tambahan untukmu. Ibu telah menemukan nama yang sangat bagus, yaitu Manggala. Manggala? Iya, Manggala. Manggala artinya bahagia atau beruntung, atau boleh juga diartikan anak pertama. Nah, sekarang kau telah mendapatkan nama tambahan. Namamu sekarang Kayan Manggala. Kayan Manggala? Hore! Bagus sekali! Bu, Kayan suka dengan nama itu. Kayan Manggala. Ibu sekarang mau mandi dulu, ya? Kalau mau main, jangan terlalu jauh. Tidak, Bu. Kayan biasa main dengan Kakek Wirya. Nanti Kayan mau memberitahukan pada Kakek Wirya. Memberitahukan apa? Memberitahukan bahwa nama Kayan sekarang ada tambahannya. Kayan Manggala. Anak pintar. Waraki nanti, bagaimana dengan kakakmu? Semalam kulihat kau lama sekali berbicara dengannya. Apakah kakakmu membicarakan aku? Sebenarnya aku ingin minta maaf pada kakakmu. Semalam aku telah mengecewakannya. Ketika ia mau menengok keadaanku, tiba-tiba aku mengusirnya. Aku malu, Wara. Aku merasa bersalah. Seharusnya aku memang tidak bersikap demikian. Tapi karena aku takut Nyai Kembang Hitam berprasangka buruk lagi padaku, aku terpaksa melakukan hal itu. Sungguh, sebenarnya hatiku sangat bertentangan sekali dengan kata-kata yang kuucapkan semalam. Ia hanya menyesali kenapa Nyai Kembang Hitam mempunyai peraturan yang seperti itu. Percayalah, kakangku tak akan pernah marah padamu. Ia mulai memahami dengan peraturan itu. Tapi aku malu, Wara. Sekarang aku memang tidak mungkin berbicara dengan kakangmu lagi. Aku tidak ingin Nyai Kembang Hitam mencurigaiku dan kakangmu. Tolonglah sampaikan permintaan maafku padanya, Wara. Iya, nanti akan kusampaikan. Oh iya, bagaimana dengan luka di tanganmu? Tidak apa-apa, hanya sedikit. Tapi semalam kulihat mengeluarkan darah cukup banyak. Iya, hanya darahnya saja yang banyak. Tapi lukanya tidak seberapa. Lalu, apakah Nyai Kembang Hitam tidak melihat kau? Tidak. Untuk apa melihat murid yang telah berbuat salah, sekalipun sedang terluka? Kasihan kau, Nyirung. Wajahmu pun kulihat pucat sekali. Mungkin ia kurang tidur. Lalu, siapa yang memberikan kau ramuan untuk mengobati lukamu itu? Wiyatsi. Ningrum, Mbak Yulastri kemari. Mungkin ia ingin bicara denganmu. Ningrum, Nyai Kembang Hitam memintamu untuk datang ke pondoknya. Apakah ada masalah denganku, Mbak Yu? Aku tidak tahu. Sebaiknya kau temui saja sekarang. Nanti beliau menemu. Baiklah. Wara, aku tinggal dulu, ya. Iya. Mendengar dipanggil Nyai Kembang Hitam, Ningrum jadi sedikit gelisah karena ia merasa mempunyai salah yang cukup besar pada Nyai Kembang Hitam. Sambil memegang lukanya yang telah dibalut sepotong kain, ia melangkah mengikuti Lastri. Bagaimana lukamu? Tidak apa-apa, Nyai. Hanya sedikit. Kau sadar apa yang telah kau lakukan? Saya menyadarinya, Nyai. Saya memang bersalah. Saya tidak bisa menjatuhkan lawan saya. Padahal kalau dilihat, permainannya tidak seberapa. Dua kali kau mengecewakan aku. Yang pertama, kau telah berani melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Bukankah sudah kukatakan bahwa di perguruan Kembang Hitam ini tidak boleh ada seorang wanita yang berbicara dengan seorang pria tanpa seizinku? Apalagi berdua di tempat yang gelap. Apa kau lupa dengan peristiwa Wiyatsi? Saya masih ingat, Nyai. Kalau kau ingat, kenapa kau lakukan juga? Padahal dulu yang melakukan hukuman terhadap Wiyatsi adalah kau. Tapi kenapa justru kau melakukan hal itu juga? Sebenarnya saya hanya... Cukup. Aku tidak perlu penjelasanmu dan juga alasanmu. Dan yang kedua, kenapa kau tidak mampu melawan laki-laki bodoh itu? Bukankah kau telah mempelajari ilmu kanuragan dariku cukup lama? Pikiran saya sedang tidak tenang, Nyai. Entah kenapa, tiba-tiba saya jadi begitu. Ini akibat kau mencintai laki-laki. Kau harus sadar, Ningrum. Kita adalah wanita yang sering disakiti oleh laki-laki. Jadi untuk apa mencintai seorang laki-laki? Jaga harga diri kita, jangan sampai diinjak-injak. Sekarang sudah saatnya kaum wanita tampil dengan tegar dan bisa menunjukkan pada laki-laki bahwa kita bisa seperti mereka, bahkan lebih dari itu. Iya, Nyai. Ini peringatan terakhir untukmu. Tapi kalau kau masih juga melanggar peraturan ini, maka aku tak akan segan-segan menghukummu lebih berat lagi. Iya, Nyai. Lastri, kau panggilkan juga Waraki nanti kemari. Aku baik, mau Nyai. Tahu siapa orang-orang yang mendatangi pondok kita ini sebenarnya. Baik, Nyai. Mulai hari ini, setelah kamu sembuh, kau harus lebih dalam lagi mengulang pelajaran yang pernah kuberikan. Aku tidak mau murid-muridku jadi pengecut ataupun lemah. Sebenarnya semalam, kalau kau memasang panca indramu lebih tajam lagi, maka musuhmu itu dapat dengan mudah kau lumpuhkan. Iya, Nyai, saya menyadarinya. Sekali lagi, saya minta maaf atas kesalahan saya. Ya sudah, kembalilah ke tempatmu. Dan tolong kau lihat anakku bersama Giwirya. Baik, Nyai. Nyai memanggil saya. Iya, duduklah. Aku mau tanya tentang orang-orang yang akhir-akhir ini mengintai pondok kita. Apakah semua yang datang kemari itu adalah musuh-musuhmu? Benar, Nyai. Mereka memang musuh-musuh saya. Mereka semua anak-anak buahnya Nini Suripati. Nini Suripati? Kenapa dia tidak datang langsung kemari untuk menangkapmu? Padahal aku telah memancingnya. Sebenarnya aku juga mau tahu, siapa Nini Suripati itu? Dia seorang perempuan tua yang masih haus dengan kekayaan dan kejayaan, Nyai. Sejak dulu memang saya telah mencurigainya. Dan saya yakin, dia pula lah yang merencanakan pembunuhan ayah saya itu. Kalau saja saya mampu melawannya, mungkin sudah sejak dulu saya hajar dia, Nyai. Lalu apakah olah nuragan yang kau pelajari itu kau terima dari Nini Suripati? Benar, Nyai. Kalau kulihat jurus-jurus yang kau miliki cukup lumayan, artinya masih bisa menyamai beberapa murid-muridku. Nyai, saya sebenarnya masih khawatir dengan orang-orang Nini Suripati yang masih mencari saya. Jumlah murid-murid Nini Suripati sangat banyak jika dibandingkan dengan murid-murid Nyai. Nanti bagaimana seandainya mereka datang menyerbu pondok ini, Nyai? Bodoh, kenapa kau takut? Selama kau berada di perguruan Kebang Hitam dan masih menjadi muridku, jangan sekali-sekali kau tunjukkan kepengecutanmu. Mengerti? Sekalipun jumlah murid-murid Nini Suripati lebih banyak dari murid-muridku, aku tidak khawatir dan tidak takut. Semua murid-muridku sudah mempunyai ilmu kanuragan yang cukup lumayan, dan aku yakin mereka pasti mampu melawan atau menjatuhkan murid perempuan tua itu. Kau lihat saja nanti. Iya, mudah-mudahan saja murid-murid Nyai mampu melawan mereka. Ada satu lagi yang ingin saya katakan pada Nyai. Bicaralah. Kalau Nyai Kembang Hitam mengizinkan, besok lusa saya ingin mengunjungi orang tua saya. Maksud saya, ibu saya. Untuk apa kau menemui ibumu? Saya ingin melihat keadaannya, Nyai. Sudah beberapa pekan ini, saya tidak pernah melihatnya karena dikejar-kejar oleh murid-murid Nini Suripati, Nyai. Lalu kalau kepergianmu diketahui oleh mereka, bagaimana? Saya yakin tidak, Nyai. Karena saya akan mengunjungi ibu saya pada tengah malam. Saya paham benar dengan keadaan murid-murid Nini Suripati. Seandainya kau kuizinkan, kau akan pergi dengan siapa? Saya akan pergi dengan kakang saya, Nyai. Nyai tidak perlu khawatir. Saya tidak kembali ke perguruan ini. Saya tetap ingin mengabdi pada Nyai untuk menjadi murid Nyai Kembang Hitam selamanya. Karena kau ingin menemui ibumu, kau kuizinkan pergi. Tapi ingat, aku tidak mau kau lama-lama di tempat ibumu. Ini peraturan. Siapapun orangnya, jika ia sudah menyatakan ingin menjadi murid Nyai Kembang Hitam, maka ia tidak dapat keluar dari perguruan ini tanpa seizinku. Saya mengerti, Nyai. Kalau begitu, kembalilah ke tempatnya. Baik, Nyai. Apakah Nyai tidak khawatir dengan mereka berdua? Artinya, Nyai tidak mencurigai dia? Curiga? Apa yang harus aku curigai? Aku toh sudah tahu kalau Warakinanti dan Kelana Soka sedang jadi pelarian. Dan bukankah kita sudah lihat orang-orang yang mengejarnya? Bukan itu yang saya maksudkan, Nyai. Tapi bagaimana seandainya mereka tidak kembali lagi kemari? Seandainya mereka tidak kembali lagi kemari, mereka pasti akan menyesal. Apakah kau masih ingat dengan seorang kawanmu yang tewas secara misterius dulu? Masih ingat, Nyai. Nah, seperti itulah akibatnya nanti. Kalau di antara murid-muridku mencoba membangkang dengan peraturanku atau mencoba menantangku. Menurut saya, bagaimana kalau Nyai mengutus salah seorang di antara kami untuk mengikuti kemana Warakinanti dan Kelana Soka pergi? Nah, Baiklah, aku rasa itu usul yang baik. Kalau begitu, beritahu Yatsi agar dia besok lusa mengikuti kemana para Kinanti dan Klana Soka pergi. Baik, Nyai. Aku berada di desa Panungan ini, tapi aku belum pernah kemana-mana. Aku belum tahu bagaimana daerah ini yang sebenarnya. Nah, kalau begitu, aku mau tahu desa ini dan juga desa lain yang berada tak jauh dari sini. Kemudian, Anting Wulan pun melangkah meninggalkan pondoknya. Memang, selama 3 hari berada di desa itu, ia belum pernah pergi kemana-mana. Ketika Anting Wulan melangkah, tiba-tiba terdengarlah suara seseorang memanggilnya. Kiveria, aku kira siapa? Ada apa, Ki? Ah, Hanu, Nyai. Saya ingin mengajak kalian ke punggung Gunung Salak itu. Katanya ia ingin sekali melihat-lihat suasana di sana. Iya, Bu. Kata Kakek Jambe, di sana banyak sekali burung-burung yang berbulu indah. Saya mau melihatnya, Bu. Kenapa harus ke punggung bukit itu? Di sana, di ujung desa ini pun banyak sekali burung-burung yang berwarna indah. Lebih baik jangan ke sana saja ya, Nak ya. Tidak mau, Bu. Kalian ingin sekali ke sana. Sebentar saja kok. Iya kan, Kek? Iya. Maafkan saya, Nyai. Saya sebenarnya juga keberatan, tapi karena saya merasa kasihan pada Kayan, jadi bagaimana ya? Baiklah, tapi jangan sampai jauh-jauh, Ki. Ajak juga Lastri. Kalau ada apa-apa, dia bisa menjaganya. Baik, Nyai, baik. Hore! Ibu baik sekali. Kayan Manggala, ingat pesan ibu ya. Jangan nakal kalau pergi dengan Kiveria dan Mbak Yulastri. Kasihan, beliau nanti pusing. Iya, Bu. Kayan akan mengingat pesan ibu. Bagus, itu baru anak yang baik dan pintar. Kiveria, jagalah baik-baik Kayan. Saya pun siang ini mau pergi sebentar. Nyai mau pergi kemana? Saya ingin melihat-lihat desa ini dan desa-desa yang berada di dekat sini. Hanya ingin melepaskan kejenuhan saja, Ki. Begitu. Kayan, ingat, jangan nakal ya. Ibu mau pergi sebentar. Iya, Bu. Kek, ayo kita ajak Bayu Lastri. Setelah berpesan pada anaknya dan pada Kiwiria, Nyai Kembang Hitam pun segera melangkah pergi. Matahari perlahan beringsut dari tempatnya. Cahayanya masih terasa sejuk. Pohon-pohon jati yang berada di sekitar jalan itu pun kelihatan segar diterpa cahayanya. Tanpa terasa, Nyai Kembang Hitam pun telah sampai di desa Kertasari. Desa ini kelihatannya lumayan cukup ramai. Sangat berbeda sekali dengan desa Panungan yang sepi. Itu, ada sebuah kedai. Aku akan masuk ke sana. Nona, mau pesan apa? Air putih dan nasi. Tidak tuak saja, Nona. Tidak, Pak. Saya tidak biasa minum tuak. Silakan duduk saja dulu, Nona, ya. Iya, Pak. Beberapa orang memandang ke arahku. Mungkin mereka merasa aneh melihat seorang wanita masuk ke kedai ini. Suasana di kedai ini tiba-tiba terasa aneh. Pelayan itu pun beberapa kali melihat ke arahku. Ada apa? Nona, ini pesanannya. Silakan disambi. Sebentar, Pak Pelayan. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan Pak Pelayan tidak merasa terganggu. Oh, tidak apa-apa, Nona Pendekar. Kebetulan belum ada pengunjung lain yang datang. Nona Pendekar mau tanya apa? Desa ini apa namanya, Pak? Ini desa Kertasari. Kelihatannya Nona Pendekar bukan warga desa ini. Apakah Nona seorang petualang? Tidak, Pak. Saya hanya sekedar pelancong saja. Nona, kenapa Nona berani masuk ke kedai ini? Oh, rata-rata laki-laki yang datang ke kedai ini orangnya suka jahil dengan wanita, Nona. Terutama murid-muridnya Nini Suripati. Makanya selama beberapa tahun ini baru Nonalah wanita yang berani masuk ke kedai kami ini. Oh, jadi Nini Suripati berada di desa ini? Oh, apakah Nona sudah mengenalnya? Tidak, Pak. Hanya pernah tahu saja. Apakah di antara para pengunjung ini, maksud saya, ada anak-anak muridnya Nini Suripati di sini? Oh, tidak ada. Biasanya mereka datang setelah juragan Sumi Arum yang menguasai desa ini lewat. Kalau juragan wanita itu lewat, maka orang-orang yang berada di luar dan melihatnya, mereka harus menundukkan kepala untuk menghormatinya. Seandainya ada di antara mereka tidak menundukkan kepala, apa yang akan dilakukannya? Oh, tentu saja tukang-tukang pukul juragan Sumi Arum pasti akan memukulnya sampai orang itu minta ampun dan melakukan hormat dengan menundukkan kepala. Begitu berkuasanya kah orang itu, pelayan? Juragan Sumi Arum memang berkuasa di desa Kertasari ini. Tapi kelakuan yang aneh ini mulai berlaku sejak suaminya meninggal. Menurut dugaan kami, biang dari semua ini adalah Nini Suripati dan Kida Jalukita. Ya, kami menduga Juragan Sumi Arum hanya diperalat saja. Padahal dulu ketika suaminya masih hidup, Nini Suripati dan Kida Jalukita tidak berani macam-macam. Terima kasih, Pak, atas keterangannya. Tapi Nona harus hati-hati. Jangan sampai penjelasan saya tadi Nona beritahu orang lain, ya. Nanti bisa gawat. Saya pasti akan dicelakai mereka. Bapak tidak perlu takut. Saya bicara pada orang lain. Saya datang kemari hanya sendiri saja. Iya. Sepertinya ada sesuatu di luar sana, Pak. Itulah juragan Sumi Arum, Nona. Kalau Nona mau lihat, lihat saja dari sini, jangan keluar. Apakah orang yang berada di dalam kereta kuda itu juragan Sumi Arum yang Bapak maksudkan? Iya, Nona. Kelihatannya ramai sekali, Pak. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Mungkin tukang-tukang pukul juragan Sumi Arum sedang marah. Atau bisa jadi ada salah seorang warga desa tidak memberinya hormat. Gila hormat juga rupanya orang itu. Menurut pelayan ini, orang-orangnya Nini Suripati akan muncul ke kedai ini setelah juragannya melintas jalan itu. Akan kutunggu. Aku mau tahu sampai di mana kesombongan mereka. Nona pendekar, sebaiknya Nona segera saja pergi dari sini. Bukannya saya mengusir, maaf. Saya khawatir nanti kalau Nona dijahati mereka. Bapak tidak perlu mengkhawatirkan saya. Saya bisa menjaga diri. Tapi kalau Nona berkelahi di sini, wah, kedai ini pasti akan rusak. Sekali lagi saya mohon lebih baik Nona segera pergi dari sini. Karena sebentar lagi mereka pasti akan kemari. Melihat pelayan itu memohon dengan wajah yang menyedihkan, akhirnya Nyai Kembang Hitam pun bangkit dari tempat duduknya. Kemudian ia membayar semua makanan yang telah dipesannya. Tapi baru saja Nyai Kembang Hitam melangkah keluar kedai itu, datanglah beberapa orang murid-muridnya Nini Suripati. Kawan-kawan, lihat itu. Bukan main. Walaupun tua, tapi masih kelihatan muda. Cantik lagi. Apakah kalian tidak naksir melihatnya? Iya, benar. Ayo kita dekati. Eh, Nona. Waduh. Bagaimana ya, aku harus menyapanya ya. Kita panggil saja Nona. Oh, toh wanita ini masih kelihatan muda dan cantik. Wah, bukan main. Kulitnya kuning langsap. Aduh, indah sekali. Rasanya aku ingin sekali menjamahnya. Jangan coba-coba macam-macam, bocah. Waduh, kita dikatakan bocah. Yang bocah orangnya, tapi kalau itu, wah, rasanya tidak baik kalau ku jelaskan secara terang-terangan. Kenapa harus galak sih pada kami, Nona? Mungkin dia belum tahu siapa kita. Sarkam, coba kamu perhatikan di belakang punggung wanita itu. Kelihatannya dia bukan wanita sembarangan. Mungkin dia seorang pendekar. Seorang pendekar? Nona Manis, apakah benar kau seorang pendekar seperti yang dikatakan temanku tadi itu? Kalau memang benar, lalu apa yang kau inginkan? Aku tahu siapa kalian semua. Oh ya? Kalian semua adalah murid-murid si keparat Nini Suripati. Kalau kalian semua mau tahu siapa aku, akulah Nyai Kembang Hitam yang telah membantai beberapa teman-teman kalian semua. Hah, apakah benar yang dikatakannya, Sarkam? Bahwa dia Nyai Kembang Hitam? Kalau dilihat dari tampangnya, kelihatannya memang benar. Coba saja kau perhatikan pedang yang disandangnya. Rasanya di desa ini tidak ada seorang wanita pun yang mempunyai pedang, apalagi menyandang sebuah pedang di belakangnya. Keparat. Kalau memang benar kau Nyai Kembang Hitam, sekarang cabutlah pedangmu. Aku akan membuktikan kebenarannya sekaligus aku akan menuntut balas atas kematian teman-temanku. Bernyali besar juga kau rupanya, bocah-bocah ingusan. Baiklah, aku akan membuktikan kebenaran kata-kataku. Hei, teman-teman, bantu si Bladut melawan keparat itu. Ayo cepat. Ayo. Bagus. Itu lebih baik kalau kalian semua mau mengeroyok. Dengan begitu, aku akan lebih cepat membereskan kalian. Aku akan menunjukkan pada guru kalian yang sudah piat itu bahwa Nyai Kembang Hitam lebih hebat darinya. Ayo, majulah. Jangan hanya memasang kuda-kuda saja. Cepat. Iya. Teman-teman, ayo hajar manusia ini. Ayo, hajar cepat. Jangan beri kesempatan padanya untuk melukai kita. Tanpa memikirkan sampai sejauh mana kehebatan Nyai Kembang Hitam, murid-muridnya Nini Suripati menerjang bagaikan seekor binatang lapar. Pertarungan nampak sengit, namun begitu Nyai Kembang Hitam dapat mengimbanginya dengan mudah. Sementara itu di sisi lain, rupanya pelayan kedai tadi tengah mengintip pertarungan itu. Tidak kusangka ternyata wanita itu sangat hebat. Waduh, jurus-jurus pedangnya sangat cepat. Waduh, dan wah, terlihat indah sekali. Wah, aku yakin dalam dua jurus saja murid-muridnya Nini Suripati pasti akan tersungkur. Gila, tubuh teman-temanku lenyap begitu saja. Aku harus segera lari dari sini. Aku tidak mau mati secara mengerikan begitu. Lari. Hei, jangan lari. Kali ini kota akan kubiarkan untuk pergi. Tunggu. Mengerikan sekali. Wah, tubuh-tubuh itu hancur, kemudian menghilang begitu saja. Racun apa yang terdapat pada pedang yang dimiliki Nona Pendekar itu? Nona Pendekar itu mengejar murid Nini Suripati yang kabur itu. Itulah balasannya kalau orang suka memeras orang yang lemah. Sekarang kalian semua kena batunya. Aduh, aku sudah tidak kuat lagi. Ia mampu mengejarku. Tidak, jangan Nona Pendekar, jangan. Aduh, ampun. Tidak ada ampun lagi bagi manusia yang sok jagoan dan berani menantang Nyai Kembang Hitam. Kalian tadi telah berani berbuat kurang ajar padaku. Nah, sekarang rasakanlah akibatnya. Tiba-tiba saja Nyai Kembang Hitam terkejut. Tangannya bergetar dengan hebat. Ketika ia hendak mengayunkan pedangnya ke arah musuhnya yang sedang ketakutan, ia merasakan ada seseorang yang menghalau pedang itu. Sariti, dan kok Kakang Seta Keling, Anting Wulan. Tidak kusangka beginikah sikap seorang pendekar. Apa sebenarnya yang tengah kau lakukan? Kau tak akan mengerti, Sariti. Pergilah, jangan turut campur dengan urusanku. Oh, Urusan apa sebenarnya yang tengah kau lakukan di sini, Anting Wulan? Jangan kau panggil aku dengan nama itu. Aku adalah Nyai Kembang Hitam. Kalau dulu kalian berdua bisa memanggilku dengan nama itu, tapi sekarang tidak. Aku sudah bukan Anting Wulan lagi. Aku sekarang adalah Nyai Kembang Hitam. Nama itukah yang menyebabkan watakmu sebagai seorang pendekar berubah? Tidak kusangka. Sungguh tidak kusangka. Memalukan sekali. Nyai Kembang Hitam. Pertemuan yang tidak kita duga-duga ini ternyata hanya membawa kesan yang sangat rendah di mataku. Begitu teganya kau hendak menghajar orang yang tidak berdaya. Apa urusanmu dengan segala tindak tandukku? Apapun yang ingin kulakukan, tak ada satupun orang yang berhak melarangku. Siapapun orangnya, termasuk kau, Sariti. Aku tidak peduli dengan orang yang akan kuhajar, apakah dia masih berdaya atau tidak. Kau tidak tahu bahwa dia telah berani berbuat kurang ajar padaku. Tapi dia sudah tidak berdaya, Anting Wulan. Nyai Kembang Hitam, sekali lagi kau panggil aku dengan nama itu, maka kau akan menyesal. Aku tidak peduli dengan orang yang pernah mengenalku. Sudah sejauh itukah watakmu? Luar biasa sekali. Tidak kusangka kau jadi begini, Nyai Kembang Hitam. Sarungkanlah pedangmu. Aku tahu pedang itu sangat berbahaya. Sarungkanlah. Kita tahu bukan orang lain. Aku sebenarnya sudah menganggapmu sebagai saudara sendiri. Sadarlah, Nyai Kembang. Kau sebenarnya telah dipengaruhi oleh sesuatu yang akhirnya membuat kau jadi begini. Aku sudah dengar apa yang terjadi terhadapmu. Mumpung segalanya belum terlambat. Sadarlah. Cukup. Aku tidak butuh nasihatmu, Sariti. Apakah aku telah kau anggap tidak sadar? Aku sadar dengan apa yang telah aku lakukan. Kalau kau sadar, tapi kenapa segala sikapmu seolah-olah bukan menunjukkan sikap seorang pendekar? Apakah perubahan sikapmu ini karena suami Kepala Waguna? Cukup. Jangan kau sebut-sebut nama itu lagi di depanku, Sariti. Aku muak dengan laki-laki itu. Dia telah membuat sakit hatiku. Kalau saja bukan kau yang kuhadapi sekarang ini, mungkin mulutmu sudah kubelah dengan pedangku. Wulan, tunggu! Sariti, sudahlah. Jangan kau kejar, percuma. Biarkan dia pergi. Aku rasa dia tidak tinggal jauh dari sini. Aku yakin, nanti pun kita akan bertemu lagi dengannya. Ayo, naiklah ke kudamu. Kita lanjutkan perjalanan. Baiklah, kakak. Kakak, aku jadi tidak habis pikir dengan sikap Anting Wulan sekarang. Kenapa ia jadi begitu? Entahlah. Mungkin semua itu akibat ia berselisih dengan suaminya. Padahal sepengetahuanku dulu, ia seorang wanita yang penuh pengertian. Ia mau menerima keadaan. Tapi sekarang, ia berubah total. Rasanya tidak terlihat lagi keanggunan sebagai seorang pendekar. Sampai sejauh itukah sikap seorang wanita yang dikecewakan oleh laki-laki? Tidak. Seharusnya seorang wanita pun tidak boleh seperti itu. Apalagi seperti Anting Wulan yang sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Orang-orang yang seperti itu hanyalah orang-orang yang telah putus asa. Kecewa, boleh saja. Tapi seharusnya kita berpikir, apakah dengan bersikap demikian akan menguntungkan diri kita sendiri? Ah, sudahlah. Kalau aku berbicara lebih jauh lagi tentang masalah ini, nanti malah tidak karuan. Toh semuanya ini sebenarnya berpulang pada diri kita sendiri. Aku hanya bisa berpesan padamu. Janganlah kau bersikap seperti Anting Wulan kalau suatu saat kau menghadapi masalah besar seperti itu. Iya, kakak. Segalanya bisa kita musyawarahkan bersama. Kesalahan macam apapun, jika kita temui, hendaknya kita berpikir lebih jauh sebelum bertindak yang merugikan. Iya, kakak. Kakak, aku sebenarnya bingung juga melihat Anting Wulan ada di wilayah Gunung Salak ini. Apakah kehadirannya di wilayah ini ada maksud-maksud tertentu? Bisa jadi demikian. Kita lihat saja nanti. Aku juga ingin tahu di mana ia tinggal sekarang. Pertemuan tadi seharusnya membuahkan kegembiraan yang berarti. Karena kita memang baru kali ini bertemu lagi. Tapi sayang, pertemuan tadi justru membawa kesan yang kurang enak. Bagaimana menurut kakak? Kalau sekarang kita cari saja tempat Anting Wulan. Kita toh masih berteman baik, kakak. Apa salahnya kita bersilaturahmi? Tapi bagaimana seandainya Anting Wulan menerima kita dengan rasa permusuhan karena peristiwa tadi? Kalau dia menerima kita seolah musuhnya, kita bisa meninggalkan tempat itu. Sebaiknya kita coba saja dulu, kakak. Mungkin tadi dia hilaf dengan perbuatannya. Siapa tahu dia sekarang menyesalinya setelah bertemu dengan kita. Ya, benar juga. Lagi pula bukankah kita tadi tidak tahu apa sebenarnya masalah yang telah terjadi? Jadi Kakang setuju kalau kita mencari tempat anting Wulan? Ya. Kita berkuda ke arah barat dulu. Kalau tidak salah, di sana ada sebuah desa. Ayo. Hiya! Hiya! Hiya! Hitam yang baru saja bertemu dengan Sariti dan Setakling, sekarang ia telah berada di sebuah tempat. Di mana di tempat itu ada sebuah air terjun. Tempat ini bernama Curug Luhur. Dengan wajah yang sedih, Nyai Kembang Hitam berdiri pada sebuah batu besar sambil memandang air terjun itu. Sebagian wajahnya pun nampak basah oleh cipratan air terjun yang semburat. Kenapa Sariti dan Kakang Setakling ada di daerah ini? Mau apa mereka kemari? Kehadiran mereka tadi membuatku terkejut. Tak kesan apa yang terlintas dalam pikirannya setelah melihatku akan mengajar murid menyusuri pati yang kurang ajar itu. Benarkah apa yang dikatakan Sariti? Bahwa tindakanku tadi tidak mencerminkan watak seorang pendekar. Apakah selama ini tindakanku salah? Tidak. Aku merasa bahwa tindakanku benar. Aku membela kaumku yang tindas oleh kebiadaban laki-laki. Aku ingin membangkitkan semangat kaumku agar mereka tidak lagi menjadi alas hawa nafsu laki-laki. Apakah ini salah? Mereka berdua memang tidak pernah tahu apa persoalan yang tengah kuhadapi. Pertemuan tadi seharusnya tidak dalam keadaan demikian. Aku sebenarnya juga ingin bercakap-cakap tentang keadaan mereka. Tapi Sarit telah berani berlaku kurang ajar terhadapku. Secara sengaja ia menyebut nama Kakang Saka di hadapanku. Kalau saja bukan Sarit yang berbicara, mungkin pedangku sudah membuatnya mampus. Tindakanku nanti setelah ia mengetahui di mana tempat tinggal. Haruskah aku bertindak kasar terhadapnya? Biar bagaimana, ia pernah menjadi kawan baikku. Aku bingung bagaimana aku harus bersikap. Nyai Kembang Hitam kelihatan semakin resah. Entah apa yang harus ia lakukan seandainya Sariti dan Setakling datang ke pondoknya. Perlahan Nyai Kembang Hitam melangkah. Kemudian ia jongkok di hadapan air yang tergenang. Nampak sekali wajahnya yang sendu di atas air itu. Setelah ia memandang wajahnya yang nampak di air itu, beberapa saat kemudian Nyai Kembang Hitam pun segera membasuh wajahnya dengan air itu. Segar sekali air terjun ini. Rasanya aku enggan sekali untuk ke pondokku. Sebaiknya aku melihat Kayan Manggar anakku. Mudah-mudahan ia masih berada di punggung gunung salak itu. Kakek, Kayan ingin melihat suasana di sana. Mungkin burung-burungnya lebih indah. Kayan lupa pesan ibu tadi. Kata ibumu jangan main-main terlalu jauh. Bukankah di sini cukup indah pemandangannya dan juga burung-burungnya? Cuma sebentar saja. Lagi pula, tidak jauh kan? Tuh, cuma di sana. Ayolah. Aduh, sulit juga kalau tidak menuruti keinginan anak kecil. Tunggu sebentar. Mbak Yu Lastri sedang ke sana. Tunggu Mbak Yumu datang dulu. Sudah. Biarkan saja Bayu Lastri. Nanti juga dia tahu orang cuma di sana saja kok. Kan dekat. Ayolah, Kek. Iya. Ayolah. Waduh, bingung aku jadinya. Kek, lihat itu. Wah, kasihan sekali kera itu, Kek. Seekor induk kera sedang berkelahi melawan ular besar. Celaka, kera itu pasti kalah. Oh, mana di tubuh kera itu ada anaknya. Kasihan kalau tidak ditolong kera itu. Kek, cepat tolong kera itu. Kasihan anaknya. Oh, kakek bingung. Kelihatannya sulit sekali menolong kera itu. Kakek harus panggil Bayu Lastri. Kayak ngerasa Bayu Lastri bisa membantunya. Cepat, kek. Kayan Manggala kelihatan repot sekali. Ia ingin sekali agar induk kera dan anaknya itu diselamatkan. Melihat Kayan Manggala berteriak-teriak seperti itu, Ki Wirya segera berlari mencari Lastri. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja ular itu luruh jatuh ke bawah dengan kepala yang putus. Hah? Ular itu tewas. Hah? Kera juga terjatuh ke bawah pohon itu. Apakah ia terkena patung ular itu? Tanpa rasa takut, Kayan Manggala segera berlari ke arah kera itu yang juga ikut tersungkur ke bawah. Kayan Manggala kelihatan sedih sekali melihat induk kera itu terpatuk ular besar tadi. Perlahan ia raih anak kera yang masih mencengkram tubuh induknya. Kemudian ia dekap dengan penuh kasih sayang. Ibumu sudah tewas? Nah, saudara pendengar, siapakah orang yang tengah berbicara dengan Kayan Manggala, anaknya Nyai Kembang Hitam? Dan bagaimanakah dengan Ki Wirya yang tengah memanggil Lastri? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-28 dengan judul Kabut Gunung Salak. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium, and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show Bandung.